Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Khawatir iman rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan membaca Syarah Al-Aqidah Thahawiyyah karya Ibn Abi Al-'Ais Al-Hanafi rahimallahu taala dengan catatan kaki dari Abu Abbas Al-Adni rahimallahu taala. Benar dengan kutipan dari Ibn Abi Al-'Ais Al-Hanafi, mensyabaha perkataan Nu'aym bin Hamad, mensyabaha man syabaha Allah bi syai'in min khalqi faqad kafara. Jadi di catatan kaki lima, ini athar ini sahih diatkan dalam Al-Bukhari di Sahih Sunnah, Dhahabi di Siyar, dan Dhahabi mengatakan di Siyar, wa ma'ahsana betapa indahnya perkataan Nu'aym bin Hamad bila disami'nahu dengan perkataan yang telah kami dengar bi'aswahih isnadin dengan sanad yang paling sahih intahal mawad. Maka kata Dhahabi sanadnya adalah as-sahih isnadin. Al-Albani mengatakan ini adalah sanad yang sahih, perawinya adalah perwithiqat yang telah dikenal intaha dari Mukhtasar al-Ulum. Nah. Tanbihun muhimun i'lam annahu sama farqun baina lafzi tashbihi wa lafzi tamthil. Fa tashbihu wal musawatu min ba'dil awfi tuna ba'dil. Fa amma tamthilu fa huwal musawatu min kulli wajhin. Al-musyabahatu bihadzal ma'na as-sabiqi thabitun baina asma'illahi wa asma'i makhluqatihi. Qasmu sami'i matalan fihi qadrun mushtarakun baina al-khaliqi wal makhluqi. Wadhalika anna asma as-sami'i yutlaqu 'ala hadza wa dza. Wadhalika al-ma'na al-lughawiyyi yashtarikani fihi. Amma 'an kayfiyati as-sam'i fa hadza lahu sam'un yaliqu bihi. Wadzaka lahu sam'un yaliqu bihi. Fa waqa'a idzan al-istiraku fi ba'dil umuri wa ikhtilafu fi ba'dil umuri. Amma al-mumatsalatu fala yujadu bal hadza alladhi nabahu al-Qur'anu laisa kamitslihi syai'un. Wa su'aluhu kaifa nusbitu at-tashbiha bainal khaliqi wal makhluqi wa qad qala huna Nu'aym bin Muhammadin man syabaha Allah bi khalqi faqad kafara. Al-jawabu annahu la iskala fi hadha wa dhalika anna lafzat tashbihi qad yuradu bihi tamthilu ma taqyidi wal qarinati al-mubayyinati lidhalika kama zakara hadha Shaykhul Islami fil jawabi sahihi qala Shaykhul Islam fasmul musyabbahati laisat lahu zikrun bizamin fil kitabi wa sunnati wala kalama ahadin minas sahabati wa tabi'ina walakin takalama ta'ifatun minas salafi mislu Abdurrahman ibn Mahdi wa Yazid ibn Haruna wa Ahmad wa Yazid ibn Haruna wa Ahmad ibn Hanbalin wa Ishaq ibn Wahawaihi wa Nu'aym ibn Hamadin wa ghairihim fi zamil musyabbihati fi zamil musyabbihati wa bayyanu al musyabbihata wa bayyanu al musyabbihata alladhina zammuhum annahum alladhina yumathiluna sifatillahi bi sifati khalqi fa kana zammuhum lima fi qawlihim min mukhalafatil kitabi wa sunnati id dakhalu fi tamthili id lafzut tashbihi fihi ikmalun washtirakun wa ihamun bikhilafi lafzit tamthili alladhi dalla alaihi al-Qur'anu wa nafa mujibahu anillahi azza wa jal. Undur basan fi hadza naqdit ta'sisi mundur kalaman Ishaq ibn Rahawai yu'ayyiduhu ma zakara Shaykhul Islami dahuna. Nah, tambahan catatan penting, ketahuilah annahu sama di sana terdapat perbedaan antara istilah tasbih dan istilah tamtsil. Tasbih adalah al-musawah, kesamaan di sebagian dan sebagian sisi tanpa yang lain. Sedangkan tamtil kesamaan min kulli wajhin dari semua sisi. Maka musabaha, maka tasbih bihadzal makna sabiq dengan makna ini, satwa yang ada pada nama Allah dengan nama makhluk. Contoh nama Allah As-Sami', misalnya di dalam As-Sami' terdapat fathun mustawaq, titik kesamaan antara khaliq dengan makhluk. Hal itu karena nama Sami' yutlaq digunakan ala hadza untuk khaliq, demikian juga dza untuk makhluk. Wa kadzalika, demikian juga makna bahasa dari asami, keduanya khaliq dan makhluk bersekutu padanya. Wa amma an kaifiyati sam'i, adapun cara mendengar, fahada, maka ini makhluk punya mendengar yang cocok bagi makhluk, dan itu Allah. Lahu, memiliki pendengaran. Lahu sam'un, mendengar yang cocok bagi Allah. Bahwa maka terjadi dan juga demikian al-istirak, titik kesamaan di sebagian perkara dan perbedaan di sebagian perkara yang lain. Adapun matalah kesamaan dari semua sisi, nah itu yang tidak ada. Dan bahkan itulah yang diingkari oleh Al-Quran. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Wasu'al huna, dan pertanyaan di sini, bagaimanakah kita tetapkan adanya tasbih antara khaliq dengan makhluk? Padahal di sini Ahmad Nu'aim bin Hamad mengatakan, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia kafir. Maka jawabannya, la iskala, tidak ada kebingungan dalam masalah ini. Ya, uraiannya adalah karena kata-kata tasbih terkadang disampaikan dan yuratubi, dan makna yang diinginkan adalah tamtsil, ma'at taqyid wal qarinah. Sebab perlu ada kalimat tambahan dan indikator, kata-kata tambahan dan indikator yang menjelaskan hal tersebut. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah di kitab beliau Al-Jawab As-Sahih. Beliau mengatakan, istilah musabihah laisa lahu dzikrun bidamin, tidaklah disebutkan dengan nilai celaan dalam Alkitab ataupun As-Sunnah. Tidak pula dalam perkataan satupun sahabat dan tabi'in. Cuma istilah tasbih takkan lama disampaikan oleh sejumlah salaf. Misalnya Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ahmad bin Hanbal, Isa bin Rahawai, dan Nu'aim bin Hamad, dan yang lain mereka, dan yang lainnya. Mereka bicarakan, bahkan ada bidzamil musyabihah, dengan bentuk celaan terhadap musyabihah. Dan mereka jelaskan bahwa musyabihah yang mereka cela adalah orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Maka dalam celaan mereka, lima fi qaulihim, dikarenakan dalam perkataan musyabihah itu terdapat pelanggaran terhadap Quran dan Sunnah. Karena mereka musyabihah masuk ke dalam tamtsil. Ya, karena kata-kata atau istilah tasbih itu mengandung sisi atau unsur ijmal, global, istiwa kesamaan, wal-iham, dan ketidakjelasan. Layangan dengan istilah tamsil yang memang dal'alaihi Quran, Al-Quran menunjukkannya dan mengingkari mujibahu faktor yang mengharuskannya untuk Allah Azza wa Jalla. Intaha, sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Lihat bahasan tentang masalah ini di kitab Naqdut Taksis, dan lihat perkataan Ishaq bin Rahawai yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam di sini. Saya dilihat di Sunan At-Tirmidzi. Kembali ke atas. Waqala Ishaq bin Rahawai man wasafallaha fasabahu sifatihi disifati ahadi min khalqillahi bahwa kabirun lillahi nandini faqala alamatu jahmin wa ashabuhu wa da'wahum ala ahli sunnati wa jamaati ma'aulahumihi minal kadibi anahum musyabihatun walhum al-mu'adilatu faqad jalika qala kasirun min a'imati salati alamatul jahmiyati tasmituhum ala sunnati musabihatan fa'innahu lan fa'innahu ma min ahadin min fati syai'in min al asma'i wa sifati illa yusamma musbita illa yusamma musbita laha musbihan musabihan musabihan. Nah, Ishaq bin Rahawai dan beliau di catatan kaki adalah Ishaq bin Ibrahim Abu Ya'qub Sayyidul Hufal. Berkatakan siapa yang menetapkan sifat bagi Allah lalu menyerupakan sifat Allah dengan sifat salah satu makhluknya, maka dia adalah orang yang kafir pada Allah Zat yang Agung. Riwayat ini sahih disebutkan oleh Al-Qa'id di Sahih Sunnah. Al-Qa'id mengatakan disebutkan oleh Abdul Rahman yaitu Ibn Abi Hatim, dan beliau mengatakan Adasan Ahmad Ibn Salamah kalau sama itu Ishaq Ibn Ibrahim. Kalau Ishaq juga mengatakan ciri Jahmi dan para pengikutnya adalah mengklaim menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kedustaan yang menjadi hobi mereka. Anak bahasanya Ahlus Sunnah itu musabihah, akan mereka itulah yang mu'attilah. Asalnya sahih disebutkan oleh Al-Qa'id di Sahih Sunnah. Maka tadi demikian juga disampaikan oleh khulafaun katsirun, banyak dari para imam di masa salaf. Mereka mengatakan ciri khas Jahmiyah menamai Ahlus Sunnah dengan sebutan musyabihah. Bainal mu'minina tidak ada satu pun dari orang yang mengingkari nama dan sifat Allah kecuali dia akan menetapkan, menamai orang yang menetapkan nama dan sifat pasti akan berkenaan dengan nama musabbihah atau musabbihan. Nah, orang kalau asma Allahi bil kulliyati min ghalib min ghalibin ghalib az-zamani fati al-qarami fati wal falasi fati muqala inna Allah la yuqal lahu alimun wa la qadirun يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يجب الاشتباه في معناه، وما أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجميع يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر صفاته فقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفات الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهات ومجسمة. يقولون في كتبهم إن من جملة مجسمة قوما يقول لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذي يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما، يسمون كل من أثبت شيئا من صفاته وقال بالرؤية مشبها. نعم، فمن أنكر، maka siapa saja mengingkari sifat Allah bil kuliah secara total. Siapa mereka? Ghaliyatul zanatiqah, zindiq yang ekstrim. Yang kedua, qawamithah. Yang ketiga, falasifah. Qal, jadi dia mengatakan bahasanya Allah tidak disebut alim, tidak pula disebut qadir. Dan dia beranggapan siapa yang menamai Allah dengan hal itu, maka dia musabih menyerupakan Allah. Karena kesamaan dalam nama menyebabkan ketidakjelasan makna. Dan ada aliran lagi yang asbatal isma, menetapkan nama dan namun mengingkari sifat. Siapa mereka? wakaf dan dia mengatakan bahasa nama Allah itu majas. Sini dicontohkan alirannya adalah jahmiyah ekstrim. Yes, umum dia beranggapan siapa yang mengatakan Allah itu secara hakiki mengetahui dan mampu, maka dia musabbih. Pemenang kalau sifat dan siapa yang karu sifat dan mengatakan Allah tidak memiliki ilmu, tidak memiliki kudrat dan kalam, cinta dan keinginan, maka dia akan mengatakan pada orang yang menetapkan sifat, kalau orang yang menetapkan sifat itu musabbih atau mujassim, menetapkan raga bagi Allah. Lakukan itu buku para pengkorak, buku-buku orang-orang yang mengingkari sifat dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, Rafidah. Rafidah itu akidahnya adalah ingkar sifat. Semuanya penuh dengan penamaan orang yang menetapkan sifat dengan nama Musabbihah Mujassimah. Mereka katakan dalam kitab mereka, di antara golongan Mujassimah ada sekelompok orang namanya Malikiyah, disebutkan di ibadah seorang namanya Malik bin Anas. Demikian juga sekelompok orang yang yukalulahum disebutkan Syafi'iyah, disebutkan di ibadah seorang yang namanya Muhammad bin Idris. Sampai-sampai orang yang menafsirkan Al-Quran dari kalangan mereka, yaitu Jabariyah, hatta sampai-sampai orang-orang yang menafsirkan tafsir Al-Quran minum dari mereka Mu'tazilah, semacam Abdul Jabbar dan Zamakhsyais, taslim mereka. Mereka namai setiap orang yang menetapkan satu saja dari sifat dan pendapat Allah bisa dilihat di akhirat, itu semua adalah akidah, itu semua adalah musyabbih. Ya, ada catatan lagi tentang sindik. Nah, sindiku dua apa ini di apa ini nanti. Waktu Farisiyon. Farisiyon Mu'arabun. Mu'arabun. Mu'arabun. Waktu Farisiyon di sindikira sindikira ba sindik di mana al hayat al hayat. Di mana al-hayati? Di mana al-hayati? Wa kira di mana al-amali. Wa minhum man yaqulu as-sindiqu wa al-jahidu al-jahidu al-jahidu al-mu'attilu. Wa hadha istilahu wal-jahidu al-mu'attilu wal-jahidu al-mu'attilu. Wa hadha istilahu al-tafsirin tafsirin tafsirin min ahli al-kalami wal-amiyah baina ma huwa indal fuqaha'i alladhi kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa an yadhhara al-islami ayyudhira al-islama ayyudhira al-islama wa yabtana wa yubtinal wa yubtinal ghayrahu sawa'un abtana dinan minal adyani kadi min nasara wal yahud wal yahuda wal yahudi di aw ghayrihim aw kana mu'attilan mu'attilan jahidan lil sana'i wal ma'adi fal khalas khalasatu fal khalasatu anna zindiqa tutlaku ala kulli man ankara aslan min usulil aqidati au ru'yan yu'ati ila dalika au ala kulli bid'atin fi tafsiril usulis syar'iyyah. Naam. Zindik asalnya adalah al-qa'il bil baqa'i dahri, artinya ateis, orang yang berpendapat abadinya waktu, enggak ada kiamat. Orang yang mengkari hari kiamat, dia adalah bahasa Persia yang diarabkan. Dalam bahasa Persia pastinya adalah kalimat adalah zindikira. Zid artinya hayat, kehidupan, kira artinya kerja, kerja cuma untuk hidup. Ada juga yang menjelaskan bahasanya zindik artinya al-jahid, orang yang mengingkari adanya Tuhan. Mu'atil, yang mengingkari adanya Tuhan. Dan ini adalah istilah yang banyak dianut oleh ahlul kalam dan orang-orang awam. Inama padahal istilah zindik menurut fuqaha kalau dikatakan sebagaimana yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menampakkan Islam dan menyembunyikan yang lain. Baik yang dia sembunyikan itu satu agama sama macam Nasrani, Yahudi ataupun yang lain, dan yang disembunyikan itu adalah mu'attilan, mengingkari sang pencipta, jahidan mengingkari lisani adanya sang pencipta, wal ma'at adanya tempat kembali. Itu zindik dalam pengertian fuqaha. Kalau khulasa maka kesimpulannya, zandaqa kezindikan yutlak digunakan. Tutlak digunakan. Bahasa terjemahnya tutlak itu digunakan. Sebagian penerjemah dimutlakkan untuk. Kalau bahasa Indonesia dimutlakkan itu artinya apa? Dimutlakkan itu artinya umum tanpa pengecualian gitu. Peraturan ini bersifat mutlak. Oh, itu mutlak di situ. Pasti. Pasti tidak menerima pengecualian. Tidak menerima pengecualian. Aturan ini bersifat mutlak. Tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Jadi mutlak itu aslinya dari bahasa Arab, tapi di bahasa Indonesia maknanya sudah beda. Aturan mutlak, aturan yang tidak menerima pengecualian, pasti tidak menerima pengecualian, tidak keputusan dewan juri bersifat mutlak. Artinya sudah tidak boleh diganggu gugat, sudah final. Oh, ini yang lawannya mukayyad tadi. Apa? Mutlak di sini lawannya mukayyad. Mutlak. Bisa sih dibawa ke situ, tapi makna tekstualnya, makna kontekstualnya dari kalimat yang ada digunakan. Maknanya yustakmal. Makna itu yustakmal. Ana zandaqah tutlaq. Ayat itu yustakmal. Zandaqah tutlaq digunakan ala kulli man. Digunakan untuk tiga jenis orang. Kesimpulan dari muhaqqiq, setelah sindik digunakan untuk tiga jenis orang. Yang pertama, orang yang mengingkari salah satu pokok akidah. Yang kedua, orang yang punya mengingkari satu ra'i, satu pendapat yang yu'adi ila dalika, mengantarkan pada pengingkaran terhadap pokok akidah. Atau kullu bid'atin, setiap bid'ah dalam penafsiran tek-tek syar'i. Ya, maka sholat diartikan tidak dengan sholat, itu zandaqah. Oh, sholat itu artinya bla bla bla demikian demikian, menolong fakir miskin, itulah sholat. Tidak dimaknai dengan makna syar'i, ini bid'ah dalam penafsiran tek-tek istilah-istilah syar'i, itu disebut dengan sebutan zandaqah. Orangnya disebut zindik. Maka tadi ada zindik dalam istilah ahlul kalam. Istilah zindik dalam istilah ahlul kalam apa tadi? Ya, istilah zindik dalam istilah ahlul kalam artinya ateis, jahid, mu'atil. Itu zindik dalam istilah ahlul kalam. Kemudian ada zindik indal fuqaha. Zindik indal fuqaha itu artinya munafik. Ya. Ayyutirul Islam wa yubtin ghairahu, munafik. Atau mu'atil jahid atau ateis. yang mengingkari adanya sang pencipta dan hari kembali. Kemudian mana tadi saya bacanya sampai mana? Kemudian Qomitah, catatan kaki, adalah pengikut Hamdan Kirmit. Dan mereka adalah orang-orang yang menjadikan agama itu punya dua sisi, zahir dan batin. Zahir itu untuk konsumsi publik, batin itu hanya mereka yang tahu. Maka ajaran Qomitah ini disebut Zandaqah, karena mereka melakukan bid'ah fi tafsir nusus. Kalau enggak salah mereka katakan yang namanya sholat itu adalah merahasiakan ajaran kelompok, merahasiakan ajaran tidak disebarluaskan, itu sholat. Ini bid'ah dalam menafsirkan teks. Wahum dan mereka wahum dan mereka ini adalah bagian dari Ismailiyah Batiniyah. Tadi saya baca sampai mana? Kalau lihat Al-Jahmiyah menganggap bahasanya siapa yang mengatakan Allah itu adalah berilmu secara hakiki, qadir secara hakiki, madya musabihah. Atau sudah selesai? Sampai sama kesari. Ya. Apabila Nah, jadi kemudian Abdul Jabbar adalah dicatatkan ini Abdul Jabbar ibn Ahmad ibn Khalil Syekhu Mu'tazilah. Biografinya ada di Syiar Alam Nubala. Zamakhsari Abdul Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad, tokoh besar Mu'tazilah. Biografinya ada di Syiar Alam Nubala. Nah, terusnya. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي تشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم كعلمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يودي هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا يستوي فيه الأصل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. نعم. وهذا استعمال dan penggunaan ini yaitu musabbiha mujassimah untuk orang yang menetapkan sifat qad ghalaba dominan pada indal mutaakhirin min ghalibi tawaif. Mutaakhirin dari berbagai macam mayoritas aliran. Akan tapi al-masyhur, yang masyhur min isti'mali hadzal lafzi, penggunaan kata-kata musabbihah menurut ulama sunnah yang al-mas'un terkenal, anak bahasa mereka tidaklah menginginkan dengan mengingkari tasbih meniadakan sifat. Walai sifu nabi, dan mereka tidaklah melabeli dengan sebutan musabbih semua orang yang menetapkan sifat. Namun maksud mereka bahasanya, bahasanya Allah la yusbih tidaklah serupa dengan makhluk dalam nama sifat dan perbuatannya, sebagaimana telah lewat dari perkataan Imam Abu Hanifah. Bahasanya Allah Ta'ala tahu namun tidak sebagaimana tahunya kita, mampu tidak sebagaimana kemampuan kita, melihat namun tidak sebagaimana kita melihat, dan ini adalah semakna dengan firman Allah Ta'ala, tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah, wa sami'ul basir. Maka Allah tiadakan al-mithla dan menetapkan adanya sifat. Maka ini menunjukkan bahasanya meniadakan mithal tidak bertentangan dengan penetapan sifat bagi Allah. Dan akan datang dalam perkataan Syekh At-Tahawi penetapan sifat, dan untuk mengingatkan, mengisyaratkan ala annahu, bahasanya laisa nafsu tasbih, tidaklah meniadakan tasbih mengharuskan meniadakan sifat. Dan di antara hal yang memperjelas hal ini, sesungguhnya ilmu ilahi tidaklah boleh digunakan sebagai dalil dengan menggunakan kias tamthili. Itulah kias yang sama padanya, asal dan fara'. Tidak boleh pula dengan kias sumuli. Kias sumuli adalah kias yang sama padanya anggota-anggotanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satu pun yang semisal dengan Allah, maka Allah tidak boleh diserupakan dengan yang lain, dan Allah tidak boleh dimasukkan bersama yang lain di bawah qadiyah. Qadiyah itu hukum. Qadiyah kuliyah hukum yang bersifat universal atau general yang sama semua anggotanya. Lekan itu tatkala sejumlah kelompok menempuh, yaitu kalangan para pembelajar filsafat dan orang yang belajar ilmu kalam, menempuh mislah hadil aqisah, kias-kias jenis ini, fil matalib ilahiyah, dalam matalib ilahiyah, mereka tidak sampai dengannya kepada yakin, bahkan pertentangan dalil mereka, waqa'a waqa'la ba'lim, dan dominan pada mereka, ba'da tanahi setelah berakhir, dominasi bingung, wali terok guncang, dikarenakan apa yang mereka lihat, rusaknya dalil mereka, atau sama kuatnya, sama kuatnya dengan dalil yang lain. Ya, maka di sini ada perlu kita lihat apa itu kias sumuli dan ada itu kias tamthili. Tentang amr ilahi, ilahiyat adalah istilah itulah yang digunakan untuk semua hal yang berkenaan dengan zat ilah, sifat dan perbuatannya. Nah, tentang kias. Kalau makhluk fahim Allah Ta'ala, la yustah kena al-kiasu itafir ilahi li umuri. Awalan, anallaha lama ahbaru an nafsi, kala inna wa alimun qadirun qawiyyan malikun. Walam yakul inni qadirun li'allati kada. Aw inni qawiyyan illa bi kadza aw li sababi kadza a'lamu. Tsaniyan, anna al-qiyasa yakunu fi shay'in lahu mithluhu wallahu la mithla lahu. Qala ta'ala laysa kamithli shay' wa huwa as-sami'ul basir. Thalithan, anna Allah amarna an nu'mina bihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa man sha'a bihi wa law tuwassi'a 'ala al-ummati iltimasu at-tauhid وابتغاء الإيمان في الرأي والقياس والهوى لضلوا. قال سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه. رجع كتاب التوحيد لابن مندة والحجة في بيان المحجة. ثم أجل قياس أولى قياس الأولى هو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى بالاتصاف به، وهذا بثلاثة شروط. أولا أن يكون ذلك الكمال قد ورد إثباته نقلا. ثانيا أن يكون كمالا مطلقا، لأن الكمال نوعان: ألف كمال مطلق وهو الذي لا نقص فيه في وجه من الوجوه، ب كمال نسبي وهو ما كان كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، كالأكل والشرب، فإن الذي يأكل ويشرب أكمل من الذي لا يأكل ولا يشرب. ولكن من حيث إن الآكل والشارب يفتقر إلى الأكل والشرب ويحتاج إليهما فهو نقص، إذ المفتقر لغيره والمحتاج إلى غيره ناقص. ثالثا أن يكون غير مستلزم للعدم، فإن استلزمه ولم يوصف به كالنوم فإنه مستلزم لعدم الحياة. نعم. La yustakhdam al-qiyasu, qiyas tidaklah digunakan dalam fitrah hitilah untuk mengisahkan Allah al-umrin karena sejumlah alasan. Yang pertama, Allah tatkala mengkabarkan tentang dirinya, Allah mengatakan bahasanya Allah itu alimun qadirun qawiyun malikun, tanpa Allah menyebutkan ilahnya. Allah tidak mengatakan ini qadirun di ilah dikada saya qadir karena alasan demikian, kuat karena alasan demikian, atau karena sebab demikian aku mengetahui, atau karena sebab demikian aku tahu. Berarti tidak berlaku padanya qiyasul illah. Kemudian anal qiyas, bahasanya qiyas itu hanya ada pada sesuatu yang memiliki semisal, dan Allah tidak ada yang semisal dengannya. Laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir, maka tidak ada qiyas sabah. Kemudian si Allah memerintahkan kita untuk beriman padanya dan Rasulnya dan apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Walau terus ya, seandainya diberi kelonggaran pada umat untuk mencari tauhid, wabtighail iman, dan mencari iman dengan pendapat dan qiyas serta hawa nafsu, tentu mereka akan sesat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sanya kebenaran mengikuti hawa nafsu mereka, disiakan rusaklah langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Ya, maka di ya, sayangnya di taklid mestinya yang lebih penting untuk disampaikan diantaranya adalah apa beda qiyas tamtsili dan qiyas sumuli, karena itu perlu penjelasan. Sedangkan penjelasan dari muhakkik cuma global tentang masalah qiyas. Wallah alam, qiyas sumuli tadi definisinya yastawi fihi al aslu wal far'u. Maka qiyas ya qiyas tamtsili. Maka qiyas tamtsili berarti menyamakan dua hal yang memang dua hal tersebut sama-sama persis sama. Kalau di bahasa usul fikih itu qiyas sabah yang paling mirip. Dan ada qiyas sumuli. Qiyas sumuli di sini sampaikan yastawi afraduhu, semua anggotanya sama. Semua anggotanya sama. Dan tadi dijelaskan lebih lanjut, itu berarti memasukkan Allah dengan makhluk di bawah qotiyatin kuliah, di satu hukum tertentu, yastawi afwaduha, yang sama semua anggotanya. Ya, maka berarti qiyas sumuli itu pertama ada qotiyah ammah dulu. Ada hukum yang bersifat umum. Nanti kemudian dari qadiyah amma ini, oh kita ketahui anggotanya ini dan itu. Nah itu kiasumuli, maka ada qadiyah, ada ketentuan bahasanya manusia adalah hayawanun natiq, hewan yang bisa ngomong. Kan nanti itulah yang disebut al-insan. Maka nanti kita akan jumpai dari ketentuan ini, oh, laki-laki dan perempuan masuk semuanya dalam definisi. Maka itu mungkin kias sumuli berdasarkan isyarat yang disampaikan di sini. Maka mungkin misalnya ada qadhiyah ammah di bab usul fikih, yajuzu tab'an mala yajuzu istiqlalan. Boleh kalau mengikuti, namun tidak boleh kalau bersendirian. Oh, makanya kasus ini masuk kaidah ini, kasus ini masuk kaidah ini. Maka dua ini, dua hal ini itu dikiaskan dan kiasnya kias sumuli. Berangkat dari kaidah. Berangkat dari kaidah, maka kita temukan A dan B semuanya tercakup dalam kaidah dan dia maka itu kias sumuli. Kias tamsili, ya berangkatnya tidak dari kaidah kasus A dan kita cari kasus A yang sama persis kasus yang lain yang sama dengan A, maka kita katakan nah ini semisal dengan itu. Wallahu a'lam. Dan maka tidak boleh untuk Allah kias sumuli dan kias tamthili. Yang boleh untuk Allah adalah kias aula. Kias aula wa adalah anakul kamalin, setiap kesempurnaan yang jadi sifat makhluk, maka khalik itu lebih layak, lebih utama bersifat dengannya. Wahada, dan ini ada tiga syarat. Ya, bolehnya kias aula tiga syarat. Yang pertama, kesempurnaan tersebut wa'ata itsbatuhu, datang penetapannya naklan di dalil nakli. Kemudian yang kedua, kesempurnaannya adalah mutlak, karena kesempurnaan ada dua macam. Kesempurnaan yang mutlak itu sempurna. Mutlak di sini artinya sempurna. Bukan kebalikan dari muqayyad, namun sempurna. Kamal yang sempurna. Artinya tidak ada sisi kekurangannya padanya dari sisi manapun. Kebalikannya adalah kesempurnaan kamal nisbi. Itulah sempurna dari satu sisi, non tidak sempurna dari sisi yang lain. Semacam makan dan minum. Maka orang yang makan dan minum lebih sempurna daripada manusia yang tidak makan dan tidak minum. Tapi dari sisi bahasanya makan dan minum, bahasanya orang yang makan dan minum itu memerlukan pada makanan dan minuman, memerlukan keduanya, maka ini berarti nakes. Idil muftakir li ghairihi, karena orang yang membutuhkan yang lain, membutuhkan pada yang lain itu tidak sempurna. Syarat yang ketiga, tidak ayakuna ghairu mustalzim, tidak mengharuskan ketiadaan. Jika mengharuskan ketiadaan, maka itu tidak boleh dijadikan sifat bagi Allah. Contohnya tidur. Maka tidur itu mengharuskan tidak adanya hidup. Maka dia meniadakan, mengharuskan ketiadaan. Maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat tidur. Meskipun bisa tidur itu sempurna untuk makhluk. Dia tidak cocok bagi Allah. Karena apa? Karena meniadakan atau mengharuskan peniadaan, mustalzim lil adam, mengharuskan adanya ketiadaan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.